Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahilladzi hadana ila ta'ah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillahil amin nabiyil muttaqin. Allahumma iftah lana futuhal arifin warzuqna qulubal khashi'in. Hadir pendengar RRI rahimakumullah, sangat berbahagia rasanya bertemu dan berjumpa kepada seluruh pendengar lewat kajian-kajian tafsir Syarawi. Kita saling menyapa, saling memberi ilmu pengetahuan sehingga dapat menyegarkan akal dan pikiran kita serta menyejukkan kalbu kita. Pada pertemuan yang sangat berbahagia ini, kita mencoba membahas surah An-Nisa ayat 69. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. Artinya, dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, mereka itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang dianugerahi oleh Allah nikmat, yaitu bersama nabi-nabi, para syiddiqin, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang yang soleh. Dan mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. Pendengar yang berbahagia, yang menjadi kata kerja dalam ayat ini adalah yuta'i, mentaati. Objeknya adalah Allah, mentaati Allah dan Rasulnya. Nah, ini merupakan bentuk dari penetapan hukum oleh Allah yang diaplikasikan oleh Rasulnya. Apabila kita mendapati kata Rasul yang mengiringi kata Allah tanpa adanya pengulangan kata kerja, kita harus memahami bahwa hal ini merupakan masalah yang sama. Artinya apa? Mentaati Allah dan Rasul harus bersamaan dan tidak boleh dipisah-pisahkan. Sebab Allah adalah sumber dari seluruh agama Islam. Rasul adalah sebagai pembawa amanah yang merupakan perpanjangan dari Allah Subhanahu wa taala. Pada ayat ini juga ada syarat dan ada jawabnya. Barang siapa yang mengikuti Allah dan Rasul, maka apa janji Allah tentang orang yang taat ini? Mereka akan bersama kelompok orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah. Jadi sudah jaminan nikmat kepada siapa? Para nabi. Nah, saya melihat ini, janji Allah yang empat macam ini bersama para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan para solehin, ini adalah merupakan klasifikasi yang sangat menarik dari Allah. Karena nabiyyin ini adalah tingkat yang paling tinggi di antara hamba-hambanya. Wasiddiqin, para orang-orang yang siddiqin, ya, tingkat yang wasyuhada, kelompok yang ketiga, para syuhada wassalihin. Jadi kalau orang tidak pada tingkat nabi, tingkat siddiqin, syuhada, dia insyaallah akan pada tingkat salihin. Dan semuanya dijanjikan Allah surga. Wa kullu wa'adallahu al-husna. Semua dijanjikan Allah kebaikan. Nah, maka sebagai umat Islam, sebagai manusia menjadi hamba Allah dan menjadi pengikut Rasulnya, maka kita akan masuk kelompok-kelompok seperti ini. Nah, wa hasuna ulaika rafiqa. Mereka lah sebaik-baik teman. Nah, yang menariknya, ayat ini difahami dalam artian konteks duniawi dan konteks ukhrawi. Saya maksudkan apa? Bahwa ketika kita menjadi orang baik di dunia, apa balasan Allah? Pertama, Allah akan kasih sahabat-sahabat yang baik kepada kita. Allah akan berikan teman-teman yang mulia, dan Allah akan berikan orang-orang yang menjadi sahabat sejati kita, baik di kala sehat atau di kala senang atau di kala susah, di kala sakit. Yang kedua, ketika kita telah wafat dan meninggalkan dunia yang fana ini di alam akhirat, Allah akan berikan apa? Yang sama. Allah akan kelompokkan kita kepada empat kelompok ini. silakan masuk yang mana. Nah, pendengar yang berbahagia, ayat ini menarik untuk kita aplikasikan dalam kehidupan. Kira-kira sekarang kelompok mana kita sebenarnya? Nah, ini menarik untuk dikaji oleh dua ustaz kita, pertama Ustaz Ardi dan Ustaz Fajrul. Saya persilakan. Baik, memang kalau kita melihat kepada ayat ini dan kita kaitkan kepada ayat ke-66 sebelumnya, Ustaz Hanafi, ini menunjukkan bahwa orang-orang yang mentaati Allah dan Rasulnya itu akan mendapatkan suatu kenikmatan yang luar biasa. Jadi kalau predikat para nabiyyin, tentu kita sudah mengetahui para anbiya dan rasul itu, dan siddiqin inilah yang menjadi satu hal yang sangat menarik dalam ayat ini yang ingin saya jelaskan dan saya ingin menambahkan di sini, bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan as-siddiqin di antara an-nabiyyin dan syuhada, ini menunjukkan betapa tingginya nilai suatu kejujuran dan betapa Allah Subhanahu wa taala itu sangat memuliakan orang-orang yang jujur di dalam melakukan perbuatan. Karena apa? Karena rusaknya suatu bangsa atau suatu katakanlah perusahaan atau apapun yang dilakukan di dalam kehidupan dunia ini, yang pertama sekali adalah disebabkan oleh ketidakjujuran. Betul. Nah, kalau kita tarik dalam kehidupan saat sekarang ini, banyak sekali hal-hal yang menyangkut kehidupan atau kebutuhan publik itu yang tidak beres diurusin. Karena apa? Karena ketidakjujuran para pengurusnya, adanya rasa tanggung jawab di dalam melakukan hal itu. Ya, kita melihat saat sekarang ini banyak sekali orang-orang yang membuat kerusakan dan menzalimi orang lain, baik itu secara langsung ataupun tidak langsung. Karena apa? Karena akibat daripada ketidakjujuran itu. Nah, artinya bahwa menegakkan kejujuran itu bukanlah sesuatu yang mudah, dan menegakkan kejujuran itu akan menghadapi banyak sekali permasalahan. Ya, menegakkan kejujuran itu bukanlah sesuatu yang dianggap dapat dilakukan dengan enteng, tetapi adalah merupakan sesuatu yang katakanlah lebih daripada hanya sekedar mati syahid. Betul. Bahkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jihad yang sebenarnya itu adalah berani mengatakan kebenaran di hadapan pemimpin yang jair, pemimpin yang zalim, dan pemimpin yang tidak baik dalam pemimpinannya. Nah, kita sebagai pegawai misalnya, berani tidak kita untuk menegakkan kebenaran di dalam tempat kita bekerja? Kita berani tidak memprotes ya keputusan-keputusan manajer, keputusan-keputusan ke atasan kita, ya, yang itu menzalimi hak-hak orang banyak misalnya? Dan ini adalah sesuatu pertanyaan yang hanya dapat kita menjawabnya secara masing-masing. Mungkin itu tambahan dari saya. Ya, terima kasih kepada Ustaz Ardiansyah. Ayat Al-Qur'an surat An-Nisa dari ayat 69 ini, wa may yuti'an billahi war rasul. Suatu saat ada wa may yuti'an billahi war rasul, wa may yuti apa atau Allah wa ata'ar rasul gitu ya. Ati Allah wa ati'ur rasul. Wa ulil amri minkum. Betul. Gitu. Kata-kata itu apa? Ata'ah di sini atau ala ita'ah, bahwasanya ada pada satu saat lafaz ata'ah itu selalu bergandengan. Tapi pada ayat ini adalah kata-kata ata'ah itu yuti'u itu satu saja di sini. Betul. Artinya apa? Artinya ketika Allah berfirman wa may yuti'illah war rasul, itu artinya sama semuanya. Baik apa yang diperintahkan Allah dan Rasulnya itu sama. Betul. Begitu. Merupakan masalah yang sama dan tidak ada perbedaan satu dengan lain. Karena apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW itu semuanya bersumber dari Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah yang paling penting. Jadi bagi orang yang ketika itu mampu melaksanakan perintah Allah dan juga termasuk perintah Rasul, itulah orang-orang yang Allah berikan suatu kenikmatan bagi mereka, yang mana nikmat ini diberikan yaitu kepada orang-orang yang betul melaksanakan. Salah satunya yaitu para anbiya atau para nabi-nabi dan orang-orang yang percaya dan begitu juga para syuhada dan orang-orang yang soleh. Semuanya itu adalah orang-orang yang sangat baik. Artinya sangat baik berteman. Rafiq di sini kan artinya teman. Betul. Teman dalam arti kata apa? Selalu mengikuti apa yang disampaikan Allah dan Rasulnya. Berarti orang yang sudah melaksanakan perintah Allah berarti dia sudah berteman karena kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pada menurut kisah, ada sebuah kisah pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang namanya Thauban, itu yang dulunya gemuk sekarang menjadi kurus. Jadi ketika dalam satu majelis Rasulullah sempat melihat Thauban ini dan bertanya, apa yang terjadi kepadamu wahai Thauban? Thauban menjawab, demi Allah saya tidak sakit atau menderita, akan tetapi saya sangat mencintai dirimu wahai baginda Rasulullah. Katanya gitu, wahai, saya tahu bahwa saya dapat melihat dirimu di dunia ini, akan tetapi bagaimana di akhirat kelak nanti? Apakah saya masih dapat melihat dirimu atau saya tidak dapat melihat dirimu? Iya, kalau saya seandainya berada di surga, tapi surga itu tidak pada tingkatannya katanya, karena tingkatan para nabi itu tidak akan sama tingkatan pada yang lainnya. Apalagi kalau seandainya saya nanti masuk neraka, maka tidak akan pernah bertemu dengan dirimu lagi ya Rasulullah. Ini kan artinya menurut menurut cerita ini dapat kita simpulkan bahwasanya Thauban ini sangat mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga dia memikirkan apakah masih dapat berjumpa dengan Rasulullah ketika di akhirat kelak nanti, begitu. Makanya hal-hal yang seperti ini perlu kita budayakan. Dalam arti kata apa? Untuk menjaga keimanan kita. Betul. Untuk menjaga kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau seandainya kita dapat melaksanakan seperti itu, insyaallah kita akan terjaga dari perbuatan-perbuatan yang tidak diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita kepada Thauban tadi, mengapa terlintas dalam pikirnya hal seperti itu? Hal ini jelas dipengaruhi oleh faktor sangat cintanya dia yang sangat mendalam pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga timbullah pikiran seperti itu. Lihat bagaimana sehingga apa yang pernah yang tidak pernah terpikirkan oleh orang lain dia terpikirkan olehnya. Begitu. Karena apa? Karena di sini juga banyak sekali kisah. Kalau Siddiqin ini juga orang-orang yang tidak pernah mengomentari tentang apa yang disampaikan oleh Rasulullah, termasuk Abu Bakar As-Siddiq. Betul. Begitu kejadian Isra Mi'raj, apa yang dikatakan? Kalau memang itu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka saya mempercayainya karena Rasulullah itu tidak pernah berbohong. Lakana indi Muhammad faqad sadaqa. Iya. Luar biasa. Artinya kalau sudah itu perintah Allah dan Rasulnya, sebetulnya kita tak usah banyak komentar. Begitu. Artinya kita laksanakan saja. Sami'na wa ta'na. Karena banyak manusia itu masih belum mampu menerawang untuk menerobos hikmah apa di perintah tersebut. Begitu. Tetapi kita juga tidak tidak menjadi jumud. Iya. Artinya di sini ada semacam keseimbangan yang sangat manis dan baik. Antara mengikut perintah secara mutlak dengan kaedah-kaedah berpikir secara seksama, itu juga harus berkembang. Artinya apa? Kita tidak ingin menjadi taklid buta. Yeah. Oke lah, ikut Rasul semua. Tapi kan kita juga disuruh juga untuk membuat inovasi-inovasi yang baik. Bagaimana beradaptasi dengan hadis-hadis Nabi, nilai-nilai Islam. Bagaimana itu, Ustaz Ardi? Iya. Yeah. Jadi memang kalau kita melihat bahwa kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya itu bukan berarti kemudian di dalam kehidupan ini kita menjadi orang yang jumud, iya, ya, menjadi orang yang terkebelakang, karena sebenarnya lah dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya itu menjadi kita, menjadikan kita sebagai orang yang berpikiran inovatif. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jualah yang mengatakan antum a'lamu bi umuri dunyakum, kamu itu lebih mengetahui tentang urusan duniamu. Iya. Jadi berkaitan dengan urusan dunia, Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya memberikan kita semacam keleluasaan untuk memberikan berinovasi dan memberikan semacam katakanlah pengembangan-pengembangan selama itu masih berada dalam koridor maqal Allah maqal Rasul, apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya ini barometernya sangat mudah, ya. Ilmu yang kita pergunakan atau ilmu yang bermanfaat yang kita pergunakan itu semata-mata untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, apabila ilmu itu menjadi menyebabkan diri kita semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala, maka tentu itu ilmu itu bukanlah ilmu yang bermanfaat, dan dengan demikian berarti ilmu yang ada pada diri kita itu sendiri menjadikan kita orang-orang yang sesat dan menyesatkan, wa'iyadzubillah. Mungkin itu nah, teman. Nah, Ustaz Fajrul mungkin ada yang perlu dikomentari. Ya, menambah dari pertanyaan yang sudah kita kisahkan tadi tentang Sauban, itu dia menginginkan sekali terus bersama Rasulullah SAW. Sebetulnya ayat ini juga sudah menjawab pertanyaan dari Sauban itu. Gitu. Artinya apa? Di sini ada wassolihin, orang-orang yang solihul ummah, artinya orang-orang yang terus beramal soleh dan dia terus menjalankan perintah Allah dan Rasulnya. Bahkannya bagi orang-orang yang terdapat di golongan seperti ini, inilah orang-orang yang betul-betul menemani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam nanti ketika berada di akhirat kelak. Alangkah indahnya. Iya, alangkah indahnya. Pendengar yang berbahagia, tidak terasa waktu pun sudah berjalan dan kita sampai pada penghujung dari dialog ini. Kami sangat berharap Anda tetap bersama kami, insya Allah, dalam episode-episode yang sangat menarik dan dalam kerangka kajian tafsir Syekh Sha'rawi. Mudah-mudahan kesucian jiwa, ketenangan jiwa tetap bersama kita dalam proses kehidupan menuju Allah yang Maha Sayang dan Maha Kasih. Nashkurukum ala husni istima'ikum wa mutaba'atikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang tanggal hari Rabu ini. Ini